Mitra bisnis sejak KPK berdiri, kinerja KPK sangat dibanggakan oleh publik, mengingat berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak tokoh besar dan pejabat publik telah berhasil dibongkar dan pelakunya telah dipenjarakan. Sehingga muncul pandangan dan sikap publik di tanah air untuk mendukung serta melindungi KPK berikut aparat-aparatnya. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, KPK saat ini mendapat simpati yang besar dari publik. Nah, apakah simpati yang sama juga bisa diberikan kepada aparat dan pimpinannya, Pak? Itu tidak berkorelasi positif ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu maupun beberapa orang itu. Itu dimanapun kan selalu ada. Artinya apa? Itu juga tidak lalu membuat pimpinan KPK seperti Antasari itu lalu menjadi malaikat, kan tidak juga. Dari segi image mungkin berkorelasi positif. Artinya yang ini naik, yang itu naik juga gitu. Image naik, kebaikan KPK naik juga, dan orang-orangnya naik juga. Enggak, itu enggak berkorelasi secara langsung itu. Saya kasih contoh konkret, misalnya orang apa dengan image KPK yang baik seperti itu, lalu semua dianggap malaikat yang di situ gitu. Termasuk apa keyakinan publik mengenai kriminalisasi KPK gitu. Saya ikuti dari awal proses Antasari itu dulu awalnya. Itu tidak ada sama sekali rekayasa atau apalagi kriminalisasi itu. Nah, kalau kita lihat polisi ini kan tidak bisa memberikan image publik yang baik gitu. Padahal yang dilakukan benar, ini contohnya pada saat kasus penembakan itu terjadi, itu kan di bawah tanggung jawab Reskrim Polda Metro Jaya. Dibentuk tim karena ini penembakan dan menjadi berita. Timnya ini tim Jatanras. Nah, mereka sebagai penyidik, sebagai investigator, selalu mulai dengan basis data forensik. Mulailah dicari apa yang bisa dijadikan petunjuk. Satu, saksi, kan begitu gitu. Dua, saksi aja nggak cukup. Nah, ada anggota tim itu yang iseng cari apakah ada kontak telepon dari TKP yang mencurigakan. Artinya dicari BTS-BTS terdekat di situ. Dapat ada frekuensi telepon yang sangat tinggi dalam 2 jam terakhir sebelum penembakan gitu. Polisi tidak tahu ini telepon dari siapa, kepada siapa, nomornya siapa, kan gitu. Jadi ditelusurilah, itu kan dari eksekutornya kemudian ditelusuri nomor telepon itu sampai ke nomornya Wiliardi, atasannya sendiri gitu kan. Atasan dalam arti pangkat lebih tinggi tapi bukan atasan langsung kan gitu. Nah, kemudian pada saat yang sama ditelusuri lagi kontaknya, dapat semua bukti forensik, misalnya rekaman CCTV di rumahnya Sigit dan seterusnya. Oh, ternyata kontak dengan Sigit, dengan Antasari, segala macam kayak gitu. Nah, ketika seluruh bukti forensik itu mulai ditemukan, ya mulai di itu, kan penyidiknya takut ini menyangkut ketua KPK gitu. Dan awal ketika kemudian Antasari ditangkap, kemudian itu kan tidak ada reaksi publik sama sekali. Baru belakangan ketika ada kasusnya Susno, Cicak dan Buaya itu, lalu wah ini kriminalisasi. Nah, tidak. Poinnya apa? Message-nya apa? Nah, poinnya adalah bahwa apa yang disampaikan ke publik dan dipercaya oleh publik sebagai kebenaran, sebagai satu konstruk image ya, konstruksi image, konstruk bayangan tentang sesuatu, itu tidak serta-merta benar, apalagi berkaitan dengan konstruksi bayangan yang lain. Konkretnya adalah apa yang kita anggap baik, benar, dan hebat dari KPK, tidak otomatis lalu orang-orangnya hebat, sistemnya hebat. Tidak, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.